Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أي طلبة رحمني ورحمكم جميعا وبارك الله فيكم. Alhamdulillah kita aturkan sanjungan pujian tu Allah Subhanahu wa taala zat yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Mulai yang zahir dari kesehatan, dari kecukupan, dari keamanan, dari ketenangan, maupun yang batin. Keislaman kita, i'tiqad kita yang lurus insyaallah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang terpilih saja akan mendapatkan nikmat semacam itu. Ditambah lagi kan telah makmum semangat untuk ta'lim, semangat untuk belajar, ini nikmat berikutnya yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Semoga betul-betul apa yang kita lakukan ini kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan berbuah pahala yang besar, yang tak terhingga besarnya. Ayuh talabah rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas satu masalah berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Di dalam kitab Futolak, dalam bab Futolak, yaitu pembahasan tentang talaqul bid'ah. Talaqul bid'ah makmu, walaupun nama talaq, talaqan. Talaq kedua, talaqul sunnah, talaqul bid'ah. Yang dimaksud talaq sunnah itu talaq yang sesuai dengan yang telah digariskan oleh syariat. Sama talaqul bid'ah, yaitu talaq yang dilakukan, yang dijatuhkan tidak sesuai dengan barakallahu fikum bimbingan syariat. Qalibidinlah makmu jami'an wa barakallahu. Nah, pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu yaitu berkaitan dengan tolak jenis yang kedua, tolakul bid'ah. Qalibidinlah makmu gambarannya, ya. Kemudian hukumnya, kemudian konsekuensinya. Alhamdulillah sudah kita na barakallahu fikum bahas. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu permasalahan lagi juga masih berkaitan dengan tolak, yaitu tolak yang dinyatakan dengan beberapa kalimat dalam satu waktu. Anti tolik atau dimatakan anti talik salasan. Bagaimana hukumnya? Ya, kita akan bahas pada kesempatan kali. Ya kali ini sama kemudian para klub. Yang menjadi pertanyaan, yang semacam itu jatuh tolak sebagaimana lafadznya atau dianggap satu tolak. Khalifin hamakumujian para kalafikum. Insyaallah setelah kita baca hadisnya, yang kita telah baca pada kesempatan yang lalu, kita bahas bareng-bareng, gitu ya. Nah, man hafdzul hadis falyaqra. Alifitin rahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'allifu rahimahullah yani Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa'an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Beliau mengatakan, qala kana talaqu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar. Talaqu salasati wahidatun. Dulu cerai atau lafaz cerai pada masa Rasul alaihi salatu wasalam juga pada masa Abu Bakar berarti 4 tahun dan 2 tahun setelah pada kekhilafannya Umar yaitu 4 tahun setelah Nabi alaihi salatu wasalam wafat dan disebutkan dalam riwayat itu berapa 2 tahun beberapa bulan amara kalau tolak yang dinyatakan 3 kali itu dianggap satu. Naam warakallahu fikum. Bisa dalam bentuk naam warakallahu fikum anti talik salasan. Dalam satu waktu anti talik salasan. Atau dalam bentuk ucapan anti talik 1, anti talik 2, anti talik 3. Kali ini hamak muncul para kalaf. Ini menurut ceritanya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu dianggap satu pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, juga pada zamannya Abu Bakar dan 2 tahun setelah zamannya Abu Bakar pada kekhilafannya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu lebih beberapa bulan. Itu berlangsung demikian. Kali ini Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah. Faqala Umar. Maka Umar mengatakan, "Innan nasa qad istajalu fi amrin kanat salahum fi anatun." Sungguh manusia telah melakukan istijal terburu-buru pada perkara yang memiliki tempo waktu anat itu dari kata anin. Anaun, anatun, namaraqlaf waktu. Punya waktu. Ya kalau itu nama ketika mereka amara kalafikum melakukan anti tolik 3 kali, kemudian ia niatkan untuk cerai dengan konsekuensi paling tinggi, yaitu cerai nomor 3. Maka ini ada istijal, ada unsur istijal. Kalau itu nama kemudian para kalafikum. Ada unsur terburu-buru. Ya kali bidin rahmatullah. Bukan apa? Masing-masing punya ide. Punya ide. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi. Idza talaqtumun nisaa. kitabnya kepada Nabi agar disampaikan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Apabila kalian hendak menceraikan istri, nah barakallahu fik, maka ceraikanlah mereka fi iddatin. Lah masing-masing cerai itu ada iddah yang harus ia jalani. Fali bidrahma kemujian barakallahu fik, harus ada iddah yang ketika dia mengatakan anti talik dengan niatan jatuh cerai tiga, maka ini enggak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar mengatakan, "Nam qad istajalu innan nas qad istajalu fi amrin kanat salahu fihi anatun." Nah, barakallahu. Ini khalid nama. Ya, sehingga akan dalammu ini termasuk perkara yang Rasulullah SAW murka. Rasulullah SAW namarakallahu fi mara ketika ada orang yang melakukan semacam itu. Ya. Artinya akan dalammu kalau dia niatkan dengan ucapannya anti-tolik dalam satu waktu niatkan tolak tiga, maka ini ada unsur mukhalafah syariah, menyelisih syariat. Nah, barakallahu fik. Khalid bin Rahman kumujaman barakallahu fik. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam, nah barakallahu fikum, Khalid bin Rahman kumuh murka. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, Umar mengatakan haula'il qaumul ladzi asawallaha fi talaqis salas. Mereka adalah satu kaum yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada talak tiga. Berarti kan rahmakumu ketika dia mengucapkan anti talik atau anti talik salasan, itu niatnya adalah na'amurakallahu fikum talak bain. Nah, kalau niatnya tolak bain dengan proses macam ini, maka tindakan ini adalah tindakan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Khalid bin Rahman rahimakumullah. Maka karena ini na'barakallahu fikum. Ya, karena berdasarkan ini tindakan ini. Maka sekalian untuk memberikan pelajaran ya, kepada manusia yang bermudah-mudahan dalam bab ini ya, maka beliau mengatakan falau amdainahu alaihim ya. Ya, kiranya ya, amdaina ay ajroina, artinya kita anggap dia na'amurakullah mengatakan itu dengan niatan. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, dianggap talak tiga. Padahal baru sekali. Tapi dalam majlis dia mengucapkan anti-tolik salasan. Atau dia mengatakan anti-tolik. Dulu di zaman Rasulullah SAW itu dianggap satu. Tapi Rasulullah SAW murka. Dengan tindakan itu. Ya sudah, sekalian saja na'amurakullah. Ya. Ketika ada yang mengatakan itu, di zaman Umar setelah 2 tahun pemerintahannya, maka ucapan itu anti-tolik atau anti-tolik salasan dianggap tolak tiga. Itu awalnya seperti itu. Karena apa? Mereka mudah-mudahan itu. Qali bi rahmatika mujam an barakallahu fi. Fa amdahu alaihim, akhirnya di namun terapkanlah hal itu kepada manusia. Nih. Jadi tujuannya agar mereka enggak bermudah-mudahan. Na'amarakallahu fikum. Yang kedua, agar na'amarakallahu fikum itu diberlakukan, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang benar. Na'amarakallahu fikum. Maksudnya tolak itu harus dilakukan fi iddatihinna, pada iddahnya. Dalam hal ini, khadidullahi wabarakatuh. Satu, ini fi iddat ini dilakukan ketika istri dalam kondisi suci belum dikumpuli atau istri dalam kondisi hamil. Yang kemudian yang kedua amara klafim fi iddatihinna, setelah mereka melakukan masa iddah, amara klafim kemudian apa? Rujuk. Amara klafim atau amara klafim setelah melakukan masa iddah kemudian mungkin di masa iddah itu amara dia rujuk, dihitung satu. Baru ketika terjadi konflik lagi, terjatuh cerai lagi, mengambil masa iddah, rujuk lagi, dua. Nih, dan ini yang disebut dengan ana. Posisi masing-masing tolak punya apa? Waktu jeda. Khairifitun rahmatullah. Dan insya Allah nanti, khairifitun rahmatullah, selesai pembahasan ini, itu ada pembahasan tentang babul iddah. Khairifitun rahmatullah, karena berkaitan dengan ini masing-masing wanita, punya 6 masa iddah sendiri-sendiri. 6 sesuai dengan kondisinya ya. Nah, orang sesuai dengan kondisinya. Ya, kondisi mereka bisa jadi amarakal termasuk wanita yang qad aisyat. 6 sudah amarakal fikum putus asa dari haid amarakal fikum. Maka ini beda dengan wanita yang masih haid. Demikian pula wanita yang tidak haid sama sekali karena masih kecil, belum berumur, tapi sudah menikah dan sudah dituhuli. Nah, orang lawik. Jukari bintang makmum. Bagaimana masa idahnya? Ya. Yeah. Terus bagaimana dengan masa idahnya orang yang dinikah, dan tidak pernah disentuh sama sekali? Apakah dia harus menjalankan masa idah? Itu ada lagi. Bagaimana kalau apa masa idahnya orang yang warakullahu fikum ditinggal mati oleh suaminya? Akhirnya nanti akan dibahas secara tersendiri di dalam kitab Ulumul Maram ini. Khalifatin rahmani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Arwah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga khalifatin rahmakumullahu terkait dengan tolak, khalifatin rahmakumullahu yang dilakukan dengan lafad berbilang, yang dilakukan dengan lafad berbilang, yang tentunya dengan lafad sore ya, anti tolik. Ini bukan pembahasannya tolak yang dijatuhkan dengan lafad yang goiru sore. Nih, misalnya ada seorang suami bilang sama istrinya, sudah pulang saja ke rumah orang tua. Apakah dinyatakan ini namanya apa ghairu shari, terkait dengan apakah dianggap tolak atau tidak, maka tergantung niatnya. Nah, pembahasannya sekarang adalah terkait dengan tolak shari dengan lafaz anti tolik atau dengan bahasa Indonesia tak cerai kamu. Jadi ya bahasa Jawa tak pegat kamu itu kan. Kalau bahasa Inggris apa ya, kalau bahasa Arab anti tolik gitu ya. Ya, berarti itu talak yang sore, amarakallahu fikum. Nah, pertanyaannya, kalau itu dilakukan dengan lafaz yang berbilang. Makanya konten rahmatullah dalam keterangan hadis ini, bahwasanya itu jatuh satu. Ya, itu jatuh satu. Ya, khalifat rahmatullah. Ya, karena menurut ceritanya Ibnu Abbas, bahwasanya konten rahmatullah dulu zaman Rasulullah SAW, hal itu terjadi dan dianggap satu, tapi pihak yang melakukannya dimurkai karena apa? Ada unsur tadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatkan barakallahu fikum, dia niatkan dengan ucapannya anti talik itu untuk talak 3. Nah, barakallahu fikum. Maka itu adalah unsur maksiat. Karena khadid lamakumullah, karena talak itu punya apa? Ana waktu. Khadid bin lamakumullah. Nah, ikhwani fiddin rahimahullah rahmatullah. Wan Mahmud ibn Labid, masih berkaitan dengan hadis di atas. Wan Mahmud ibn Labid radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Mahmud bin Labid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala, beliau mengatakan, ukhbiro. Nah, ini untuk apa? Menguatkan apa yang kita sampaikan tadi. Ukhbir Rasulullah SAW an rajulin talaqam ra'atau salasata taliqatin jami'an. Nabi SAW diberitahu ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya 3 kali cerai secara langsung. Bisa dengan ucapan anti tolik salasan, gitu ya. Atau dengan bisa ucapan dengan anti tolik. Kali bersama kumusyal barakallahu. Faqama ghadbana. Maka beliau pun bangkit dalam keadaan murka. 6. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ayul abu bi kitabillah wa ana baina athurikum. Apakah akan dipermainkan Al-Qur'an? Apakah Al-Quran ini akan mau dibuat bikin main-main? Nah, orang-orang sementara aku, ada di tengah-tengah mereka. Al-Quran sudah menyatakan, itu terlaku safatulikuhunal iddatin. Lalu kayak langsung, nah, orang-orang fikum anti-tolik ini sembarangan, main-main. Murka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hal itu. Ayul awb kitabillahi wa ana bain athurikum. Apakah Al-Quran ini tidak bikin main-main dalam keadaan saya masih berada tengah-tengah kalian? Hatta qamar rajul, hingga ada seorang laki-laki yang berdiri. Faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu. Sampai ada seorang laki-laki yang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk membunuhnya? Biarkan saja, saya bunuh dia. Ini bahaya. Kali ini nama kemudian para kalau tidak disebutkan jawaban Rasulullah tentang pernyataan yang terakhir. Tapi artinya kan nama kemua, tindakan semacam itu memicu murkanya Rasul alaihissalatu wassalam. Dan Rasul alaihissalatu wassalam itu tidak murka, kecuali dalam perkara-perkara yang besar penyimpangannya. Kali ini nama kemudian para kalau Rasul Nasai warwatuhu mausuqun barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan rawi-rawinya terpercaya. Ikhwan fillah rahimakum jami'an wa barakallahu fikum, dari hadis ini ikhwan rahimakum diambil faedah yang pertama, barakallahu fikum. Yang pertama ikhwan fillah rahimakum, tolak dengan lafaz berbilang dianggap satu. Nah, warahmatullahi. Kalau itu nama kemudian anti talik itu dianggap satu. Tapi yang melakukan dengan niat, yang melakukannya dengan niat apa nih? Dengan niat, melakukannya, menjatuhkannya talak tiga sebagai talak tiga. Apa talak mabtutah namanya, atau talak bain, maka itu tindakan yang berdosa. Karena itu konsekuensinya adalah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi namarakallah aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat, di mana cerai itu punya waktu. Namarakallah. Khalif itu rahmatullah. Nah, dan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu untuk pelajaran bagi manusia agar enggak bermuda-muda. Dan kita na'amurakallahu fikum, Khalif itu rahmatullah, saat itu manusia na'amurakallahu fikum, karena berhadapan dengan apa? Dengan penguasa, itu beda namarakallahu fikum. Ketika berhadapan dengan yang lainnya, kalau berhadapan dengan penguasa namarakallahu fikum yang semacam itu menjadi wajib bagi mereka untuk mengikutinya. Ya. Jadi ketika itu Umar radhiyallahu anhu yang menetapkan, nah, dengan kejadian-kejadian yang sudah ada, ya, menetapkan kalau sampai terjadi ada yang melakukan cerai dengan cara anggap 3 bin kapok. Ya. Saya itu nama mikir, wah, tiga kok misalnya nyesel gitu ya, nah, kan baru pertama ini. Ya, baru pertama kemudian dicerai, nanti tolik salasan, langsung jatah, 3 jatuh kat ini. Kalau itu sama kamu, akhirnya nyesel, tak balik ya. Wes gak boleh, gak bisa. Loh, kok gak iso, kan dulu bisa, sekarang gak boleh. Ayo kamu, apa kamu? Pelajaran. Dan itu kalau itu terjadi pada dari seorang penguasa sebagai rakyat manut. Seperti sekarang yang telah makmum. Karena ya di anamarokalafikum di pemerintah, ya kalau sampean cerai ya anamarokalafikum, ya sekali pun mau bagi laki-laki, ya ada masa idah. Masa idah itu perempuan ya, ya kan? Tapi sekarang laki-laki juga harus itu mengambil masa idah. Ya. Sekarang laki-laki harus mengambil sampai saya cerai ya. Nah, moroklofim. Kalau secara aturan, besok saya nikah lagi, tidak ada masalah. Tapi dalam aturan perintah saat ini, tidak boleh, mas. Nah, moroklofim. Tidak boleh. Tidak bisa. Nah, moroklofim. Ya, khairi fitun rahmah kumujian barakul alasannya. Ya, karena pemerintah mendapati banyak kejadian yang khairi fitun rahmah kumuh. Setelah cerai suaminya sudah apa menikah lagi, nah barakallahu fikum, padahal masih baru, nah barakallahu, ternyata terjadi istrinya yang awal itu pengen balik lagi. Ya, hari itu nama aku akhirnya jadi konflik, luar biasa, nah barakallahu fikum, akhirnya diputuskan, nah barakallahu fikum, ada aturan demikian dari ya, KUA dari pemerintah. Ya, jadi sekarang kalau sampean ya menikah terus cerai gitu ya, sampean harus itu mengambil masa iddah. Nah, ini kalau yang mutus pemerintah ya barakallahu fikum dalam hal ini, iya. Kita harus ikut. Ini masalahnya pemerintahan barakallahu. Ya. Ya kalau kita sama jami'an barakallahu. Al-Mu'min khairu min ma'akum wa demikian. Sehingga kalau misalnya na barakallahu fikum ya pemerintah dalam hal ini na barakallahu memutuskan seperti meskipun nih di zamannya Rasulullah cara talak yang dilakukan dengan 3 lafaz itu na barakallahu fikum jatuh talak 1. Ya. Anti talik salasan jatuh talak 1 atau anti talik atau berkali-kali sampai 10 kali talak 1 na barakallahu fikum. Kalau pemerintah menetapkan itu jatuh talak 3 khalas manut sampean. Sebagaimana dulu zaman Nya Umar radhiyallahu anhu. Na barakallahu fikum. Yang menerapkan hal itu ya ketika manusia bermudah-mudahan dalam bab ini. Sebagai bentuk pelajaran bagi mereka supaya enggak bermudah-mudahan. Khairibidzah rahmakumullah. Faedah kedua, rahmakumullah, bolehnya murka dan marah dan harus. Ketika ada syariat yang diselisihi. Rasulullah SAW murka dengan orang yang melakukan tindakan semacam itu karena ditengarai menyelisihi syariat. Khairibidzah rahmakumullah. Sampai para sahabatnya menganggap itu layak untuk dipindah alamkan na'amurakulah. Ya. Layak untuk dipindah alamkan na'amurakulah. Tindakan semacam. Artinya kan rahmatullah. Betul-betul permasalahan-permasalahan yang serius. Dalam permasalahan apapun dari masalah-masalah syariat ini. Tidak boleh kita menyelisihinya. Kita sebagai seorang mukmin. Nah, barakallahu harus senang berupaya dan berusaha untuk menetapi syariat-syariatnya. Khairibidzahmakumu. Nah, karena kita ketika milisi itu terhitung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanifidun rahmakumullah. Dan itu adalah tindakan dosa kemaksiatan. Ikhwanifidun rahmakumullah. Nah, faedah ketiga, faedah berikutnya ikhwanifidun rahmakumullah. Ya, ghiratus sahabah. Ya. Nah, cemburunya sahabat. Ketika ada tindakan semacam itu langsung. Ala aktuhu ya Rasulullah. Tak bunuh saja ya. Wah. Tapi di sini tidak seperti jawabannya Rasulullah SAW. Tapi lihat semangatnya mereka, para sahabat ya. Na'warakulahi. Ya, ketika ada pihak-pihak yang ya, diendus, ditengarai, melakukan penodaan terhadap syariat, na'warakulahikum. Maka, ya, enggak pakai panjang, na'warakulahikum, langsung. Dan itu seharusnya demikian. Tapi semuanya harus diukur. Tindakan-tindakannya harus diukur. Buka beri kegabah. Ya. Kenapa? Segala tindakan maka harus diperhitungkan ya, berkaitan maslahat dan mafsadat. Ya. Memang ikhwan rahimakumullah dalam bab itu kita masya Allah. Kita harus cemburu, kita harus sunam luar biasa ya. Tapi harus diukur. Kali itu ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan. Ya, justru tindakan yang kita lakukan itu akan munculkan madarat yang lebih besar. Fadal ya juz. Ini gak boleh. Adin mabliyun. Alal masalih fil fijal biwater il qaba'ih. Demikian disebutkan para ulama. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan, ya, dan dibangun di atas menyingkirkan kemafsadatan, kemafsadatan. Sehingga ada tiga, empat kemungkinan kita lakukan amarakallahu fikum tindakan-tindakan itu. Ya. Kemudian yang pertama, murni akan menimbulkan maslahat. Mari kita lakukan. Ya. Kali ini sama. Yang kedua, ya, kemaslahat yang timbul itu lebih besar dari kemaslahatan yang muncul. Maka ini juga wajib kita lakukan. Nah, yang ketiga, ya, antara kemafsadatan dan kemaslahatannya lebih besar kemafsadatannya. Maka enggak boleh, haram untuk kita lakukan. Ya. Gitu. Langsung ambil AK-47 dan langsung jangan kusik. Dilihat. Ternyata amarakallahu fikum yang melakukan itu adalah jenderal. Ya, antum gitu langsung ditutup kalau anak buah entek gitu. Hancur kita anak amarak. Kan itu ya. Berarti muncul amarakallahu fikum maksudnya yang lebih besar. Loh, bukan kita gak berani. Ah, pengecut kau lah. Bukan masalah pengecut, dia pengecut. Ya. Ini permasalahan yang nanti efeknya itu ke depan. Amarakallahu fikum. Jauh ke depan. Untuk dia pribadi. Untuk amarakallahu fikum agama yang ia anu. Kan itu ya. Khalifat nama kemujian barakallahu fikum. Lah alangkah baiknya ketika itu muncul amarakallahu fikum yang bertindak itu penguasa. Makanya amarakallahu fikum sahabat ala aktul Rasul SAW sebagai presiden. Kan itu ya. Khalifat nama kemu. Kalau yang bertindak presiden, penguasa, enak wes amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Artinya kemasalahan yang muncul akan lebih sedikit. Ya, taruh muncul. Kenapa? Dia punya masa namorokloh. Masanya presiden dan tabake. Kan itu ya. Penguasa punya tentara. Ya. Punya alutsista yang lengkap namorokloh. kan gitu ya, bisa mengcounter itu, misalnya akan munculnya tadi, nah, reaksi-reaksi tadi. Tapi kalau yang melakukannya individu-individu ya, ya seringnya nah justru akan mencorengnya agama kita sendiri. Loh itu kan terbukti ya, kaum muslimin, orang-orang Islam itu teroris. Ya kan? Ikhwan ibu dengan waktu. Nah, giroh. Nah, berkait dengan agama ini memang harus kita. Tapi untuk nah barakallahu fikum menyatakan melakukannya dengan tindakan-tindakan ya harus nah barakallahu fikum harus diperhitungkan maslahat dan mafsadat ke masalah apa kerusakan dan kemanfaatan. Kalau kita tidak mengucapkan barakallahu fikum. Nah dan masih banyak lagi insyaallah barakallahu fikum berkaitan dengan rincian hukum-hukum masalah ini akan disebutkan pada hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau bicara tentang kumur, apa boleh kita berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram yang sudah lanjut usia? Ya, yeah. Yang tidak ingin nikah itu kan nenek-neneknya ya. Namarakallahu fikum. Kalau kita namarakallahu fikum, wah hati-hati. Ya, yeah. Kalau sudah nggak ada nenek-nenek pun mau lah. Hati-hati. Namarakallahu fikum. Tetap namor kelam ka. Ya. Rasulullah SAW sangat keras namor kelam dalam babi. Ya. Jamroh bara api. Sampai keng itu lebih baik daripada saya. Berjabat tangan dengan wanita. Tidak disebutkan wanita yang masih muda. Atau wanita yang sudah tua. Tapi ini ireng geteng namor. Wanita ireng. Rambutnya berintik. Mis namarakallahu fikum. Ya. Kalau bicara cuma kelihatan giginya saja. Ya. Jangan seperti itu. Setan luar biasa namarakallahu fikum. Kan ada kasus ya. Namarakallahu fikum. Istrinya umur 70 tahun, suaminya umur 18 tahun. Ya. Berani jamin sampai. Kalau sudah tua terus kita enggak ada keinginan. Ya, hati-hati saja namarakallahu fikum. Karena memang dalam bab ini barakallahu fikum rasul sangat apa sangat wanti-wanti ya nah barakallahu fikum. Nah jadi yang tidak ada keinginan untuk menikah itu nah wanitanya yang sudah tua tapi kita nah barakallahu fikum ya kita hanya yang masih muda-muda ini nah barakallahu fikum kata sudah sama-sama tua nah, ini yang laki sudah tua. Perempuannya sudah tua, namor kalau tetap ya diharapkan tetap hati-hati. Ya kan dipisah sama kamu terkait masalah ini. Ya, begini yang bisa kami sampaikan. Nanti baca Al-Quran subhanakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.